السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara pemirsa Ustaz Hadi Syarudin, khatibillah muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mulakan permukaan surah yang baru yang namanya surah Al-Muzammil. Surah yang dikenali dengan nama surah Al-Muzammil ini, dan satu-satu namanya. Biasanya kita telah pun mentafsirkan banyak surah daripada Al-Quran, kita lihat ada banyak nama yang merujuk kepada surah tersebut. Mungkin lebih bersatu, tapi berbeza dengan surah Al-Muzammil, ternyata hanya satu saja namanya. Jadi tema utama surah ini, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, adalah satu bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW agar mempersiapkan mental untuk menerima tugasan penyampaian risalah, menghadapi rintangan-rintangan sekaligus ancaman daripada pihak yang mengingkari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan utamanya kata Imam Al-Biqai adalah informasi bahawa segala amal kebajikan menghilangkan rasa takut dan menolak segala bentuk bahaya, dan ia meringankan beban, khususnya bila amal kebajikan yang merupa kehadiran kepada Allah SWT dan konsentrasi dalam amalan dilakukan kepada kegelapan malam. Jadi namanya Al-Muzammil ini menunjukkan tema dan tujuan pokok kepada surah yang sedang kita bincangkan. Muslim-muslimah yang dimuliakan Allah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala pada awal surah ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Wahai yang muslimun, maka bangkitlah. Ini merupakan satu ucapan mesra wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan rasa kasih sayang baik kerana baginda sedang nyenyak tidur disuruh untuk bangun, atau kerana beratnya tanggungjawab ini pikulkan ke atas Nabi SAW, maka bahasa yang digunakan bahasa yang lemah lembut. Bangunlah pada malam hari, iaitu bangun untuk mengerjakan salat. Jadi perintah Allah SWT untuk mengerjakan salat selalu disebut dengan qiyam, yang bermerti mengerjakan sembahyang. Sebab dengan menyebut bangunlah atau mendirikan salat, jelas bahawa salat itu didirikan dengan sungguh-sungguh, dengan kesedaran yang sepenuhnya, bukan sambil lewa. Kecuali sedikit, iaitu tinggalkanlah malam itu untuk beristirahat agak sedikit, namun yang terbanyak hendaklah melakukan ibadah, melakukan salat sebagai contohnya, seperdua. Jadi maksud di sini seperdua malam, seperdua gunakan untuk mendirikan salat dan seperdua lagi untuk istirahat, atau kurangi sedikit daripadanya. Kalau dikurangkan daripada seperdua, jadilah sepertiga, atau tambah daripadanya. Kalau tambah daripada 1/2 maknanya lebih banyak, iaitu menjadi 2/3. 2/3 malam guna untuk qiyamul lail, maka tinggallah 1/3 untuk tidur. Itu soalan yang dimulakan sekalian. Tidur yang paling baik seperti yang disebut Nabi SAW tentang tidurnya Nabi Daud, qiyamnya Nabi Daud, afdalul qiyam qiyami Daud alaihi salam. Sebaik-baik qiyam adalah qiyamnya Nabi Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Nabi telah menyifatkan bahawa qiyam yang paling baik adalah qiyamnya Nabi Daud alaihi salam, iaitu Nabi Daud ni tidur pada separuh malam, bangkit 1/6 dan tidur 1/3 lagi. Katalah malam ni bermula pada pukul 11 dan berakhir pada pukul 5 pagi. Katalah begitu tuan-tuan. Ataupun mula pada 12 malam dan berakhir pada 6 pagi, dengan masuknya waktu subuh. Jadi 6 jam itu dibahagikan kepada keperluan yang pertama iaitu 12-3 tidur. Ini adalah qiyamnya, tidurnya Nabi Daud. Kemudian bangkit 1/6 iaitu sekitar pukul 3 sampai pukul 4 dan kemudian tidur semula iaitu daripada pukul 4 hingga pukul 6. Ini seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang qiyamul lail. Tapi yang paling baik adalah 1/2 dan kalau mampu 1/3, kalau mampu 2/3 malam. Dan tentunya ini perlu kepada latihan tuan-tuan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Bercakap memang senang tapi nak melakukannya masya-Allah amatlah payah. Kemudian selain daripada mengerjakan salat malam baik 2/3 ataupun separuh ataupun 1/3 dan tiga bentuk ini terserah daripada kekuatan masing-masing untuk mengerjakannya, hendaklah pula Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau itu engkau baca perlahan-lahan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibaca dengan tergesa-gesa. Biar dibaca sedikit, isi Al-Quran itu masuk ke dalam hatimu dan kau fahamkan dia dengan mendalam. Sinar-sinar ini boleh kau sekalian. Cara membaca Al-Quran ni kalau kita lihat dalam amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan waratil Quran tartila. Bacalah Quran dengan perlahan-lahan. Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alaihi waratil Quran tartila. Bacalah Quran dengan perlahan. Perlahan yang maksud di sini adalah mentadaburnya supaya kamu memahami dan merenungkan maksud yang terdapat di sebaliknya. Aisyah radhiyallahu anha telah pun menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu surah dengan perlahan sehingga seolah-olah surah itu lebih panjang daripada surah yang lebih panjang daripadanya. Sebab dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Anas ditanya tentang cara membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, maka beliau menjelaskan bahawa Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Baginda memanjangkan bismillah pada lamnya, bismillah, dan kemudian memanjangkan ar-rahman, ar-rahman, man dipanjangkan, dan ar-rahim dipanjangkan huruf ha-nya. Kata Ibn Juraij pula daripada Ibn Abi Mulaika daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila tanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda telah pun, maka beliau telah menjelaskan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Maknanya baginda berhenti dengan tertib pada tiap-tiap ayat. Baginda berhenti. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga Tirmizi. Jadi cara baca Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan tidak tergesa-gesa. Satu ayat terpisah daripada yang lain. Kalau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah dengan cara ni. Tak payahlah terkejar-kejar. Bulan Ramadan sebagai contohnya, terkejar-kejar baca lagi bangga pula. Al-Quran itu dibaca dengan tergesa-gesa. Mana dia nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu gayanya? Al-Fatihah dibaca senafas. Dibangga-banggakan golongan yang jahil seperti itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya dengan tertib. Tartil, tartil dimasukkan di sini iaitu dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Inilah contoh teladan daripada Nabi SAW sendiri dalam baca Al-Quran. Malah baginda telah menganjurkan supaya dilagukan dalam bacanya. Bahkan baginda suruh baca dengan perasaan sedih seolah-olah nak menangis supaya dia lebih masuk ke dalam jiwa. Itu sebab bila Nabi SAW mendengar Musa Al-Asy'ari membaca dan sungguh baik bacaannya, maka Nabi SAW telah pun memuji Abu Musa ni dengan sabda Nabi lakan utiya hadza mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguhnya orang ni telah dikurniakan suara yang sangat bagus seperti suara Nabi Daud. Dan Nabi juga telah menjelaskan zayyinu al-Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Begitu juga Nabi telah pun bersabda laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran Karim. Jadi tuan-tuan ini mulai kepada sekalian. Nabi mengajar kita untuk membaca, beringat kepada kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, bacalah dengan perlahan-lahan. Jangan baca dalam keadaan tergesa-gesa. Kalau bertemu dengan keajaibannya, keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran ini, berhentilah untuk merenungkan dan gerakkan hati untuk memperhatikan. Oleh sebab itu, inilah kaitan di antara dua ibadah ini, iaitu sembahyang malam dengan qiyamul lail. Qiyamul lail dengan tartil Al-Quran. Dengan di antara qiyam dan juga tartil. Dan itu pun lebih dianjurkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Di samping mengerjakan salatul lail, dianjurkan pula untuk membaca Al-Quran dengan tartil supaya jiwa kita lebih kuat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu apa kita mohonkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya berikutnya tuan-tuan muslim-musliman ini mulia kepada Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan menurunkan ke atasmu perkataan yang berat. Mengapa Allah SWT memerintahkan Nabi untuk bangkit salat, memunajat kepada Allah SWT? Karena disebabkan sesungguhnya kami melalui Jibril dalam masa yang singkat akan menurunkan ke atas wahai Muhammad perkataan yang berat, iaitu firman Allah SWT berupa Al-Quran. Perkataan sanuqi ini tuan-tuan ini mulia kawan sekalian, dia ambil perkataan laqiyah, yang pada mulanya bermaksud bertemunya dua perkara dalam bentuk dekat. Dia juga biasanya diertikan dengan perkataan mencampakkan, dan ini mengandungi erti keras dan cepatnya campakan tersebut. Jadi Al-Quran ini menggunakan perkataan tersebut dalam bentuk, dalam berbagai bentuk dengan makna yang berbeza-beza, namun kesemuanya bermuara kepada erti bahasa yang kita gambarkan di sini, iaitu bertemunya dua keadaan ataupun dicampakkan dengan keras. Jadi penggunaan kata tersebut mengisyaratkan kehadiran wahyu yang demikian cepat, begitu juga dekatnya wahyu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaika yang digunakan dalam ayat ini mengandungi makna kemantapan juga, mengesankan kepada kita bahawa wahyu yang akan diterima oleh Nabi yang salam dalam keadaan berat ditegaskan lagi dengan perkataan saqila. Saqila maknanya berat. Qaulan tuan-tuan yang dimulikkan sekalian bermaksud ucapan yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan lafaz yang bersumberkan langsung daripada Allah SWT. Jadi baginda menerima wahyu daripada Allah SWT bukanlah berupa inspirasi. Kerana inspirasi ataupun ilham adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung berkaitan dengan persoalan-persoalan yang difikirkan atau telah difikirkan. Tapi wahyu merupakan satu yang diterima oleh para nabi yang merupakan pengetahuan yang langsung berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak difikir, tidak terfikir oleh manusia. Jadi saqilah yang dimaksudkan di sini tuan-tuan, qaulan saqilah maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza daripada inspirasi. Kalau inspirasi ataupun ilham ni biasanya hasil daripada berfikirnya seseorang. Belum tentu betul. Belum tentu dapat dilaksanakan. Tapi kalau qaulan saqilah lah merujuk kepada wahyu yang semestinya tepat. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Jadi bila menyebutkan tentang inna sanulqi alaika qawlan saqila, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Wahyu sebenarnya memang satu benda yang berat. Berat bagi rohani dan jasmani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedatangan malaikat Jibril bawa wahyu ini bukanlah perkara yang mudah. Ia merupakan satu perkara yang sangat berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu telah dijelaskan bahawa bila wahyu datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayusamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamassalu li almalak rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Kadang-kadang datangnya seperti loceng. Ini adalah satu yang sangat berat ke atasku, lalu wahyu itu pun terputus daripadaku sementara aku telah mengerti apa yang dikatakannya. Kadang-kadang malaikat pula datang dalam rupa manusia, lalu dia berbicara kepadaku dan aku mendengar perkataannya. Wahyu ni tuan-tuan yang dimulikkan sekarang merupakan satu benda yang berat. Bermakna disebutkan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta. Maka unta yang baginda naiki itu tidak dapat nak melangkah, nak meneruskan perjalanannya kerana beratnya wahyu yang dipikul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zatnya, pelaksanaannya merupakan benda yang berat. Dalam hadis yang lain menunjukkan bahawa Zaid bin Thabit yang bercerita satu kali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kaki Nabi bersila terletak di atas kaki Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka Zaid pun merasa sangat berat sehingga dia tidak mampu untuk menggerakkan kaki beliau. Kata Ibn Jarir Tabari pula dalam tafsirnya bahawa wahyu yang dimaksudkan berat ini daripada dua pihak. Berat bagi badan sebab malaikat datang dalam rupa yang amat berat untuk dilihat ataupun dalam zat yang sangat menakutkan, dan berat bagi jiwa kerana berat tanggungjawab yang dipikul ke atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang mulia, sekian nanti kita akan lanjutkan lagi maksud perkataan beratnya wahyu ini dalam kuliah yang datang. Allahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.